Masa lalu, cinta kita yang dulu penuh rintangan dan cobaan, tak menjadi halangan tegarnya dua hati. Indahnya rasa cinta yang selalu mekar bersemi sampai nanti. Biarkan, biarkan asmara dan sayang, biarkan, biarkan bersemi cinta kita yang tulus dan suci. Betapa sedihnya kasihku menjadi